بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قوم مسلمين dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat beri salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita setelah menyelesaikan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas Fiqhi, Kitab Taharah, maka kita masuk ke dalam kitab baru dari pembahasan dari kitab Al-Mulakhas Fiqhi, yaitu Kitab Salah. Pembahasan kita masuk ke dalam pembahasan-pembahasan solat. Kita sudah mengetahui bahwasanya taharah merupakan salah satu syarat sah salat. Baik itu kita bersuci dari hadas atau bersuci dari najis. Maka kita masuk ke dalam pembahasan salat. Bab yang pertama, babun fi wujubis salawatil khams. Bab pembahasan kita adalah dalam kewajiban solat lima waktu. As-salatu hiya akadu arkanil islami ba'da syahadatain. Solat merupakan rukun Islam yang terpenting setelah dua syahadat. Waqad syuri'at ala akmali wujuhil ibadah wa ahsaniha. Dan solat sungguh telah disyariatkan dalam bentuk ibadah yang paling sempurna dan paling indah. وقد تضمنت هذه الصلاة كثيرا من أنواع العبادة. Salat ini sungguh mengandung jenis-jenis ibadah yang banyak. Sekian banyak ragam ibadah, dan ragam itu ada di dalam salat. Di antaranya yaitu min dzikrillah, zikir kepada Allah, wa tilawatin li kitabih, membaca kitabnya, membaca kitab Allah adalah ibadah. Zikir kepada Allah adalah ibadah. Wa qiyamin baina yadayillah, berdiri di hadapan Allah adalah ibadah. Wa ruku'in wa sujudin wa du'ain wa tasbihin wa takbir. Ruku, sujud, doa, tasbih dan takbir. Jadi salat mengandung banyak jenis ibadah. Wahia ra'sul ibadatil badaniyah. Salat merupakan induk dari ibadah-ibadah yang bersifat badan. Walam takhlu minha syari'atu rasulin min rusulillahi alaihimussalawat wassalam. syariat para rasul tidak pernah kosong dari ibadah sholat. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, yang sholat itu ada disyariatkan. Lalu bagaimana bentuknya itu dikembalikan kepada syariat masing-masing. Tapi yang namanya ibadah sholat tidak pernah kosong para rasul dari syariat itu. Waqad faradallahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamir rusuli lailatan mi'raj fis sama. Allah telah mewajibkan, sungguh Allah telah mewajibkan salat itu kepada nabinya Muhammad, penutup para rasul, diwajibkan pada malam Mi'raj. Mi'raj itu adalah naik fis sama, ke langit. Sebagaimana dalam hadis Isra yang telah mutawatir, bikhilafi sa'ir syara'i', berbeda dengan syariat-syariat yang lain dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa syariat-syariat yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad diwajibkan di atas bumi, kecuali sholat diwajibkan di Sidratul Muntaha, di atas langit yang ketujuh. Fadalla dhalika ala azmatiha wa ta'akkudi wujubiha wa makanatiha inda Allah. Hal ini menunjukkan akan keagungan sholat, penekanan kewajibannya, dan agungnya kedudukan sholat itu di sisi Allah. Kejadian Isra dan Mi'raj, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjemput kewajiban sholat ke langit yang ketujuh, ini adalah dalil yang kuat atas apa? Bahwasanya Allah itu di atas langit, tidak bisa terbantahkan. Kalau seandainya Allah di mana-mana, enggak perlu naik di atas langit. Tapi sayang, kebanyakan orang yang merayakan Isra dan Mi'raj, mereka tidak mengakui Allah di langit. Lalu kenapa mereka merayakan? Ya? وقد جاء في فضلها ووجوبها على الأعيان أحاديث كثيرة. Terdapat hadis-hadis yang banyak dalam menjelaskan keutamaan solat dan wajibnya solat itu kepada individu. وفرضيتها معلومة من دين الله بالضرورة. Kewajiban solat itu sesuatu yang diketahui dalam agama, dalam bersifat darurat. Maksudnya apa? Yaitu sebuah perkara yang semua orang tahu bahwa solat itu wajib. Tidak perlu dia memikirkan wajib itu enggak, ya? Enggak. Sebagaimana orang sekarang ini mengetahui secara darurat bahwa saat ini adalah malam. Perlu ada pembuktian enggak bahwasanya sekarang ini adalah malam? Enggak perlu. Ini dimaksudkan ma'lumatun bid-darurah. Yaitu sebuah informasi yang tidak bisa dia menolaknya. Mau tak mau dia harus tahu itu adalah sholat, wajib di dalam sholat, di dalam agama kita. Faman jahadaha, siapa yang mengingkari sholat, mengingkari kewajibannya, faqad irtadda an dinil Islam, yustatab, maka dia murtad dari agama Islam kalau seandainya dia mengingkari sholat. Maka orang yang seperti ini diminta untuk bertaubat. Wa intab, jika seandainya dia bertaubat, oyo ambo keliru, kini ambo mengakui itu adalah wajib, ambo ingin mengerjakannya, berarti dia bertobat. Wa illa, kalau dia tidak mau bertobat, bersekukuh dia mengatakan bahwa tidak wajib. Ya, qutil bi ijma'il muslimin. Maka hukum Islam, kalau tetap dia mengingkari kewajiban sholat, sudah diminta untuk bertaubat, sudah disadarkan, tapi tetap dia bersekukuh dengan pendapatnya, maka dia dihukum di dalam agama Islam hukuman mati, karena dia murtad. Begitu besar kedudukan sholat itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam definisi salat. Apa itu salat? Terkadang di antara kita kurang memberikan perhatian kepada definisi sebuah istilah, khususnya istilah dalam ibadah. Kalau kita cermati antara definisi ibadah itu sendiri dengan hakikat ibadah itu sangat erat hubungannya. Malahan akan memberi kepada kita pemahaman makna terhadap ibadah itu. Salat, bermacam orang bisa memahaminya. Ada yang dia menganggap itu adalah rutinitas, kewajiban rutin. Dan ini juga memberikan efek bagaimana sikap dia terhadap sholat. Ada orang mengecehkan, sebentar ya, ambo ngerjain rutin sebentar, ingin sholat gitu. Akhirnya kadang-kadang dia merasa mengerjakan sebentar sudah selesai, sudah selesai rutinitas. Ada lagi yang menganggap bahwa sholat itu mukaddimah dari doa, sehingga sholatnya cepat, kemudian dia berzikir, setelah itu dia berdoa, setelah itu dengan khusyuk lama, sehingga anggapan orang ini ketika ada orang yang sholat khusyuk kemudian dia berzikir, setelah itu tidak mengangkat tangan, itu sholatnya lamuna sholat, tapi tidak pernah berdoa, enggak pernah memencali inyo setelah sholatku berdoa. Sehingga gambaran bagi dia bahwa sholat itu adalah mukaddimah dari doa. Gitu. Rentetannya adalah sholat, zikir, doa. yang lebih penting bagi mereka adalah doa itu. Begitu juga sholat jenazah. Sholat jenazah 4 takbir, kemudian doa, doanya panjang sekali. Ya. Nah, ini orang melakukan ibadah ini karena tidak memahami dia lagi mengerjakan apa. Dan ini juga disebabkan karena tidak memahami makna dari definisi dari ibadah itu sendiri. Nah, kalau kita lihat as-salah fil lughah, salat secara bahasa, ad-du'a, secara bahasa dia adalah doa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa salli alaihim, salli alaihim, dalam surat Taubah ayat 103. Ay artinya ud'u lahum. Yani tentang kewajiban zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ambillah dari harta mereka sedekah yang mana engkau bisa mensucikan dan membersihkan mereka dengan zakat itu, dengan sedekah itu. Wasalli alaihim, solatlah kamu terhadap mereka, maknanya doakan mereka. Inna solataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Jadi solat maknanya doa, itu secara bahasa. Kalau seandainya kita dalam keseharian kita yang kita pahami bahwa sholat itu adalah doa, ada gak diantara kita yang mau sholat cepat-cepat? Tidak. Dia mau sholat, dia mau berdoa. Dalam memahami secara bahasa saja itu sudah memberikan pengaruh kepada dirinya, pengaruh dalam pikirannya bahwa dia akan berdoa. Apakah dia berdoa khusyuk atau tidak khusyuk? Tentu dia akan berupaya untuk khusyuk. Ini secara bahasa. Secara syariat, makna dari solat fi syara', ma'naha fi syara', maksud dalam syariat ini begini. Apa konotasi ketika nama itu kita sebut, terlintas bagi kita apa secara syariat? Itu nama maknanya, ya, maknanya secara syariat. Di sini disebutkan dia aqwalun wa af'alun makhsusah. Perkataan, perbuatan yang khusus. Syekh Ibn Utsaimin dia tambah. Dan ini juga tambahannya memberikan pengaruh. Apa tambahannya? Ibadatun lillah. Salat secara syariat adalah ibadatun lillahi. Zatu aqwalin wa af'al. Dia adalah ibadah kepada Allah. Dan ini juga memberikan pengaruh kepada sikap, bahwa kita ingin sholat itu bukan rutinitas, bukan kewajiban yang harus kita lunasi secepatnya sehingga kita sholat cepat. Tapi ketika kita paham itu adalah ibadah kepada Allah, yakni ketika kita sholat, kita ini akan melakukan ibadah kepada Allah, maka tentu akan memberikan pemahaman yang akan berbeda dan sikap akan berbeda. Dzatu aqwalin wa af'alin, ibadah yang memiliki perkataan dan perbuatan makhsusah, yang khusus. Yani ungkapan-ungkapannya khusus, perbuatan-perbuatannya khusus, yani gerakan-gerakannya adalah khusus. Muftatahatun bittakbir, mukhtatamatun bittaslim. Dibuka dengan takbir atau diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu namanya ibadah salat. Dari definisi ini kita akan bisa membantah orang yang mengatakan bahwa sholat itu adalah hanyalah ngeling kepada Allah. Kan ada orang mengatakan sholat itu hanya zikir kepada Allah. Aqimish sholata lidzikri. Tegakkanlah sholat untuk berzikir kepada Allah. Saya sudah berzikir kepada Allah, sudah mengingat Allah, berarti saya sudah sholat. Enggak. Tidak dari arti bahasa, tidak juga diarti dalam syariat. Dalam syariat, dia adalah ibadah yang memiliki perkataan dan perbuatan yang khusus, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kalau seandainya kita duduk saja, lalu kita bacalah zikir sholat dari A sampai Z, bisa dikatakan sholat enggak kita? Enggak. Atau kita baca zikir dan gerakan-gerakan sholat, bisa dianggap sholat gak kita? Juga tidak. Tapi harus dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Taib. Sumiat bidhalik, dinamakan dengan sholat, ibadah ini, sholat ini dinamakan dengan sholat. Lishtimaliha ala du'a, karena kandungannya dengan doa. Ternyata sholat itu semuanya adalah doa, mulai dari takbiratul ihram. Kita sudah berdoa, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq maghrib, dan seterusnya. Setelah itu kita membaca doa kita membaca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah adalah doa, malahan doa yang sangat terpenting. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di waktu kita ruku doa, i'tidal doa, sujud doa, malah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthur fihi ad-du'a. Posisi yang terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Sebelum salam pun adalah doa yang terbaik yang dikabulkan. Jadi intinya kalau kita lihat dari awal sampai akhir, setelah takbiratul ihram dan sebelum salam, semuanya adalah doa. Fal musalli, orang yang salat, la yang fakku an du'ain, an du'ai ibadatin au sana'in au talabin, falidhalika sumiat solatan. Orang yang solat tidak akan lepas dari doa, doa ibadah atau sanjungan atau permohonan. Oleh karena itu dinamakanlah ibadah ini dengan sholat. doa itu terbagi kepada dua. Doa ibadah, yang kedua adalah doa masalah. Apa itu doa ibadah? Doa, doa itu adalah permohonan. Permohonan yang kita ajukan, doa bilhal, dengan keadaan kita, yaitu doa atau permohonan yang kita ajukan dalam bentuk melaksanakan ibadah. Salat itu adalah ibadah. Qiyam, berdiri, rukuk, sujud itu adalah ibadah. Maka ketika kita salat, kita telah memohon kepada Allah agar diberikan rahmat dan pengampunan. Tapi ungkapan kita ini tidak dengan ungkapan lidah, tapi diungkapkan oleh gerakan, yaitu kita melakukan ibadah itu sendiri. Itu namanya doa ibadah, yaitu permohonan yang diajukan melalui melaksanakan ibadah. Maka sholat adalah ibadah, rukuk dan sujud yang kita lakukan adalah ibadah. Yang kedua adalah doa masalah. Doa masalah maksudnya adalah talab, permohonan. Permohonan yang kita ajukan melalui lisanul maqal. Kalau yang tadi adalah lisanul hal. Kalau masalah, dengan lisanul maqal, yaitu lidah ucapan. Kita memohon, ya Allah ampunilah saya. Maka itu namanya adalah apa? Permohonan dengan lisan, dengan ungkapan kita, kita memohon pengampunan kepada Allah. Ya Allah ampuni dosaku, ya Allah beri aku rezeki, ya Allah sehatkan aku, ya Allah lindungi kami, dan seterusnya. Lisanul maqal, lisanul hal, dalam keadaan tadi ketika kita membantu orang, bersedekah tadi, atau puasa tadi, mungkin sebagian kita ada yang puasa, atau termasuk zikir as-sana, ya. Dalam hadis Nabi SAW, orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, ada permohonan enggak di situ? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, atau subhanallah, ya subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ada permohonan di situ? Tidak ada. Yang ada adalah pujian, sana. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan ini 100 kali dalam sehari, maka diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Berarti ketika kita mengucapkan ibadah zikir ini, ketika kita mengucapkannya, kita seakan-akan memohon kepada Allah untuk minta pengampunan dengan perbuatan ibadah kita ini. Itu namanya doa ibadah. Termasuk juga zikir kita setelah sholat. Hadis Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengucapkan setelah sholat fardu, ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, lalu disempurnakannya dengan la ilaha illallah wa daulah syarikalah la umumku alhamdu ala kulli syai'in qadir, maka dosa-dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Dengan kita berzikir kepada Allah, kita sudah memohon pengampunan kepada Allah, dan ini namanya doa ibadah. Adapun doa masalah tadi adalah permasalahan kita ungkapkan kepada Allah. Ketika kita mulai takbir Allahu Akbar, kita sudah meminta kepada Allah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dari dengan antaraku dan dosa-dosaku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya, itu adalah masalah. Jadi kalau seandainya kita sadar paham bahwasanya sholat ini adalah doa, malah mengandung dua jenis doa. Sholat itu adalah ibadah, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu orang akan berupaya untuk dia akan serius dalam sholat, kemudian dia rindu dengan sholat, sebagaimana rindunya orang berdoa. Ya, dia pengen rindunya dalam sholat. Taib. Waqad furidat Lailatul Isra qabla al-hijrati khamsu salawatin fil yawmi wal laylah bidukhuli awqatiha ala kulli muslimin mukallaf. Salat ini telah difardukan, diwajibkan pada malam Lailatul Isra sebelum hijrah. Berapa diwajibkan? Diwajibkan 5 waktu, siang dan malam. Disyaratkan dengan masuknya waktunya, diwajibkan kepada setiap muslim yang telah mukallaf. Yang dimaksud dengan mukallaf ini orang yang telah baligh berakal. Mukallaf, baligh dan berakal. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rufi'al aqlam an thalath. Pencatatan amalan itu diangkat dari 3 golongan. Ansabiyyin hatta yahtalim, dari seorang anak sampai dia bermimpi menunjukkan dia baligh. Wa an majnun hatta yafiq, dari orang gila sampai dia sehat sadar. Maka ini menunjukkan baligh berakal. Berakal yang dimaksud di sini adalah waras, sehat akalnya. Wa an-na'im hatta yastayqidh, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103, inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sesungguhnya salat itu telah diwajibkan, kitaban, telah ditetapkan, diwajibkan, mawqutan, yang memiliki waktu, alal mu'minin, terhadap orang-orang mukmin diwajibkan. Ya, sesungguhnya solat itu diwajibkan kepada orang mukmin, kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Ay mafruudan fil awqatil lati bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi wa fi'lihi. Maksudnya adalah sesuatu yang diwajibkan atau difardukan pada waktu-waktu yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan dan perbuatannya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengibadati Allah dengan memurnikan baginya agama, hunafa, jauh dari syirik, cenderung kepada tauhid, wa yuqimus shalah, mereka menegakkan salat. Qala ta'ala wa aqimus shalah. Ya Allah Subhanahu wa firman tegakkanlah salat dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Perintah menegakkan salat ini dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali. Ya, wa qala ta'ala qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Katakan kepada hamba-hambaku yang beriman dalam mereka menegakkan salat. Surah Ibrahim ayat 14. Taib. Kita adzan dulu. Kemudian setelah itu kita lanjutkan pembahasan kita yang tersisa. Silakan. Syekh melanjutkan, waqala subhanah Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walal hamdu fis samawati wal ardi wa ashiya wa hina tuzhirun. Di dalam surat Ar-Rum ayat 18, 17 dan 18. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pagi hari, yakni waktu subuh. Walahul hamdu fis samawati wal ard wa ashiya wa hina tudhhirun. Dan segala puji baginya baik di langit, di bumi, pada malam hari dan pada waktu zuhur, yakni tengah hari. Syekh mengatakan faman ata alaihi waqtuha, siapa yang datang kepadanya waktu itu, yakni waktu salat, wa huwa balighun aqilun, dia adalah yang baligh dan berakal, wajabat alaihi, maka wajiblah baginya untuk mengerjakan salat. Illa haidan wa nufasa'a, kecuali wanita yang sedang haid atau nifas. Fala tajibu alaihima, maka tidak wajib kepada mereka. Wala yaqdiyaniha, keduanya pun tidak perlu mengqadha solat yang dia tinggalkan pada masa haid dan nifas. Idza taharata ijma'an, apabila mereka telah bersih dari haid dan nifas, secara ijma' ulama mengatakan tidak perlu atau tidak boleh dia mengqadha'nya. Wa man kana za'ilal aqli binaumin au igma'in wa nahwihi wajaba alaihi alqadha hina yashu, siapa yang hilang akalnya disebabkan oleh tidur atau disebabkan oleh pingsan igma dan yang semisalnya, ya mungkin boleh juga dibius, dia operasi dibius sekian jam sampai habis atau melewati waktu sholat, wajaba alaihi alqadha hina yashu, wajib baginya untuk mengqadha ketika dia sudah sadar. Dari tidur berarti dia sudah bangun, kalau dia pingsan ketika dia sudah sadar, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis salata lidzikri." Tegakkanlah salat itu untuk mengingat aku. Yani tujuan dari menegakkan salat adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara kita mengerjakan salat walaupun tadi waktunya sudah di luar dari waktu sholat, karena ada penghalang tadi, tertidur atau lupa juga. Kata Nabi SAW, man nama an sholati au nasiha falyusalliha idza dzakarha, man nama an sholatin au nasiha falyusalliha idza dzakarha, siapa yang tertidur dari sholat atau dia lupa. Boleh jadi ada seorang karena kesibukannya dia lupa mengerjakan sholat, maka hendaklah dia kerjakan sholat ketika dia ingat. Bagi orang yang tidur, ingatnya setelah dia bangun. Bagi orang yang lupa, ingatnya pada saat dia mengingat kelupaannya tadi. walaupun dia ingat pada waktu lain, contoh lupa sholat zuhur, lupa sholat asar misal, sholat asar atau lupa dia sholat isya, ingatnya waktu duha, maka dia kerjakanlah sholat isya yang dia tinggal tadi di waktu duha ketika dia ingat. Tidak perlu lagi ditunggu, oh nanti isyanya, enggak. Itulah waktu dia. Maka pendapat yang terkuat, sholat yang sengaja ditinggalkan itu tidak perlu atau tidak disyariatkan untuk diqadha. Kenapa? Karena dia mengeluarkan waktu sholat dari waktunya, dan dia mengerjakannya tidak memenuhi syarat. Berbeda dengan orang yang punya halangan tadi. Walaupun terjadi perbedaan pandang ulama dalam permasalahan ini, ya pendapat Syafi'i atau mazhab Syafi'i tetap mengatakan mengqadanya. Namun berdasarkan hadis ini dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna nahidu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna nahidu ada ahdi Rasulullah alaihi wasallam, ya, fanu'maru biqada'is siyam biqada'is shaum wa la nu'mar biqada'is shalah. Kami haid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Baik, wa yalzamu waliyus saghiri ay ya'muruhu bis salati idza balagha sab'a sinin wa in kanat la tajibu alayhi. Diharuskan kepada orang tua untuk memerintahkan anak kecil untuk mengerjakan sholat apabila dia sudah berumur 7 tahun. Walaupun sholat itu belum wajib kepadanya, akan tetapi walakin lihtamma biha wa yatamarrana 'alayha, agar dia bisa memperhatikan salat dan bisa terlatih di atas salat. Wal yuktab lahu wali waliyhi al ajru in shalla, maka baginya dan orang tuanya ditulis pahala apabila anak itu di salat. Subhanallah. Kita perintahkan anak kita berumur 7 tahun. Kenapa berumur 7 tahun? Karena itu adalah umur mumayyiz. Salah satu syarat diterimanya sholat adalah, sahnya sholat adalah mumayyiz. Mumayyiz itu adalah anak yang sudah mengerti perintah. Ya, sudah mengetik perintah. Pada umumnya adalah umur 7 tahun. Orang tuanya dan anaknya mendapatkan pahala li umumi qawlihi ta'ala, keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Siapa yang melakukan kebaikan maka baginya 10 kali lipat. Wa qawluhu lamma rafa'at ilaihi imra'atun sabiyan, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang perempuan mengangkat anaknya bayi di waktu haji, ya, diangkat anaknya, beliau dia mengatakan ali hadza hajjun, qala na'am walaki ajrun, apakah anak ini juga mendapatkan pahala pahala haji? Katanya, kata Nabi, iya, bagimu dapat pahala juga. Ya, jadi orang tuanya juga dapat pahala. Walaupun haji sobi, haji anak kecil, belum bisa menunaikan haji Islam. Setelah balik masih tetap terhadapnya ada kewajiban haji. Namun pahala, dia dapat pahala haji. Fayu'allimuhu waliyuhu salata wa taharata laha. Maka hendaklah kalau begitu, orang tua yang dapat pahala, dia juga dapat pahala untuk solat tadi, maka hendaklah orang tuanya mengajarkan kepada anak itu solat dan bersuci. Baca roba uduk. Nah, ini pentingnya orang tua untuk berilmu agama, sehingga dia bisa mengajarkan kepada anaknya sebuah syariat yang harus dilakukan. Taib. Wajib ala al-wali an yadrib as-saghira idza tahawana bis-salah wa qad balagha 'ashra sinin. Wajib atas wali, atas orang tua, untuk memukul anak apabila dia meremehkan solat jika umurnya sudah 10 tahun. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkan anakmu untuk mengerjakan solat, mereka anak-anak yang berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alayha li'ashrin. Pukul mereka atas kelalaian mereka terhadap salat dengan umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', pisahkan antara mereka di tempat tidur mereka. Rawah Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi wa ghairuhum. Diriwayatkan oleh Abu Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya. Baik. Bagaimana prakteknya ini? Mulai dari umur 7 tahun, kita selalu memerintahkan anak kita. Waktu solat zuhur, nak solat zuhur. Asar, nak solat asar. Maghrib, begitu terus. Isya, begitu. Subuh, begitu. Besoknya, begitu terus. Berarti setiap hari, setiap masuk waktu, dia ajak anaknya untuk solat. Dia perintahkan. Kalau itu yang dia kerjakan setiap hari, setiap waktu, kira-kira umur 10 tahun anaknya dipukul enggak? Kalau masih juga lalai, sudah diperintahkan setiap 5 kali dalam sehari, setiap hari diperintahkan, diajak. Ya, kalau masih juga lalai, pantaslah dipukul. Tapi enggak mungkin bisa dipukul. Kenapa? Dia sudah rajin terus kok. Ya? Umur 7, 8, 9, 3 tahun dia dilatih. Waktu umur 10 tahun baru ada penegasan lagi. Berarti umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun belum boleh kita memukul anak kita karena dia lalai dalam sholat. Ya? Enggak boleh. Karena perintahnya Nabi kalau umur 10 tahun. Baik. Di sini juga perlunya orang tua, terkhususnya adalah si ayah, betul-betul dia anak itu diajak, dicontohkan. Ya. Tapi kalau seandainya umur 7 tahun masuk mah sudah nak salat. Ya. Setelah itu besok enggak ada perintah-perintah, sudah diperintahkan. Baru nanti umur 10 tahun ang, kalau tidak sholat juga dipukul lagi. Iya, ini nanti menjadi anaknya di sasaran pukulan terus nanti. Ya, kenapa? Karena setiap hari dia tidak perintah, hanya sekali aja. Lihat lagi bapaknya tidak sholat. Ya, dia tidak melihat ada contoh. Baik. Maka di sini kita lihat anak itu baligh, pada umumnya adalah umur 14 tahun pada umumnya. Berarti 7 tahun lama proses anak ini dibiasakan untuk mengerjakan sholat. Kalau sudah baligh, akankah dia akan melalaikan? Rasanya tidak lagi. Ya, karena dia sudah terlatih selama 7 tahun. Wala yajuzu ta'khiru sholati an waqtiha. Tidak boleh mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Qala ta'ala inna sholata kana 'alal mu'mini kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada orang mukmin kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Ai mafruḍatun fi awqātin mu'ayyanah. Sholat itu sudah diwajibkan pada setiap waktu-waktu yang ditentukan. La yajuzu ta'khiruha 'anha, tidak boleh diakhirkan dari waktu itu. Illa liman yuridu jam'aha ma'a ma ba'daha jam'at ta'khir. Kecuali bagi orang yang menginginkan menjamak sholatnya dengan sholat setelahnya di jamak ta'khir. Maka sholat zuhur mau menjamak ta'khirkan ke asar berarti mengeluarkan dia dari waktunya. Ya, maghrib dengan isya. Idza kana mimma yujma, apabila sholat itu adalah sholat yang boleh dijamak. Tapi asar dengan maghrib enggak boleh dijamak. Ya. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Wa kana mimman yubahu lahumul jam'u, dan dia termasuk orang yang dibolehkan untuk menjamaknya. Ya, dibolehkan menjamaknya, adanya unsur kedaruratan di dalam menjamak, keperluan dalam menjamak, di antaranya adalah safar. Wa amma ta'khiru salati al-laili ila an-nahar aw salati an-nahari ila al-lail aw al-fajri ila ma ba'da tulu'i syamsi fala yajuzu bihalin min al-ahwal la lijanabatin wala najasatin wala ghairi dhalik bal yusalliha fi waqtiha ala hasabi halihi. Adapun mengakhirkan solat malam, solat yang dikerjakan pada malam hari diakhirkan ke siang, atau solat yang siang hari diakhirkan ke malam, mana itu? Solat zuhur, asar itu solat siang, ya. Maghrib, isya itu adalah solat malam. Solat fajar adalah solat sendiri, fajar. Ya. Atau solat fajar di solat fajar maksudnya di sini ada solat subuh diakhirkan sampai setelah terbit matahari. Fala yajuzu bihalin minal ahwal, tidak boleh sama sekali apapun keadaannya. Lali janabatin, baik itu dengan disebabkan oleh junub, wala najasatin, tidak juga dengan najis, wala ghairi dhalik, tidak juga dengan yang lain, bal yusalliha fi waqtiha, maka hendaklah dia kerjakan, dia solatkan atau dia lakukan pada waktunya, ala hasabi halihi, sesuai dengan keadaannya. Ada orang misalkan tidak bisa bergerak, dia punya najis atau dia tidak punya wudu. Contoh misalkan ada orang yang sedang sakit, enggak bisa dia berwudu, enggak bisa dengan orang lain, tidak bisa mentayamumkan dia tidak bisa bergerak, maka sholatlah dia dengan keadaannya, walaupun dia tidak punya wudu, walaupun dia punya najis, dia sholat dengan keadaannya pada waktunya. Ya, ini yang dimaksudnya tadi. Jadi tidak boleh kita kacaukan waktunya, yang malam menjadikan siang, siang jadi malam, tidak. Wa ba'du juhal qad yakunu fi halati ilajin fil mustashfa ala saririn la yastati'u an-nuzula minhu. Sebagian orang yang juhal, yang tidak berilmu, orang-orang yang bodoh, terkadang dalam kondisi berobat di rumah sakit, dia tidak bisa turun dari ranjangnya. Aula yastati'u taghyir thiyabihi allati 'alayha najasatun, dia tidak bisa merubah, menukar pakaiannya yang ada najisnya. Aw laisa indahu turabun yatayammamu bihi, dia tidak punya tanah yang bisa dia bertayamum. Aw la yastati'u taghyir aw la yajidu man yunawiluhu iyah, atau tidak, dia tidak mendapatkan orang yang akan membantunya. Fayuakhiru sholata an waqtiha, dia akhirkan solat dari waktunya. Wa yaqulu, dia mengatakan, usalliha fi ma ba'd idza zala al-'udzur, nanti setelah hamba kerajaan, kalau seandainya sudah tidak ada lagi alasan, nanti hamba kerajaan nanti. Tidak, kerjakan pada waktunya dalam keadaan yang ada. Ya, nanti kalau sehat hamba nanti mujamaklah. Apa solat-solat yang tidak sah tadi hamba kerajaan, tidak. Kerjakan dalam keadaan itu, ya, walaupun kita tidak bisa memenuhi syarat-syarat, karena itu namanya orang-orang yang memiliki uzur atau alasan, ya, atau penghalang. Wa hadha khata'un 'adzimun wa tadyi'un lis-salati awqa'ahu fihi al-jahlu wa adam as-su'al. Ini adalah sebuah keliruan yang besar dan menyia-nyiakan solat, di mana orang yang mengakhirkan solat tadi gara-gara dia tidak bisa, ya, dia tidak bisa mengerjakan tayamum dan seterusnya. Ada lagi orang yang bekerja dengan alasan celana ini kotor kayaknya, enggak, kurang bersih atau gimana, ya, akhirnya dia akhirkan solat sampai habis waktu, ya. Ini disebabkan awqa'ahu, yang menyebabkan dia seperti itu adalah kejahilannya dan tidak bertanya. Orang bengkel kadang-kadang dia kerja pakaiannya kena gomua, ya, itu tidak najis, maka dia bisa sholat. Kalau dia sholat dengan pakaian yang lebih bagus, itu lebih bagus lagi, kan gitu, ya. Khudzi apa? Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Maka adalah dia persiapkan dirinya, dia juga punya pakaian untuk lebih baik untuk sholat. Tapi kalau tidak, kerjakan seperti apa keadaannya. Nah, orang-orang kerja, orang banyak, subhanallah. Ya, ini adalah disebabkan karena ketidaktahuan mereka. Fal wajibu 'ala mithli hadza, maka kewajiban seperti ini, ayyusalliya ala hasabi halihi fil waqt, adalah dia kerjakan solat dengan sesuai dengan keadaan dia di waktu solat itu sendiri, zuhur waktu zuhur, asar waktu asar, ya, dan seterusnya. Wa tujzi'uhu solatu fi hadhil halah, solatnya ini sah, ya, dalam keadaan ini. Walau salla biduni tayammumin aw bithiyabin najisin bithiyabin najisah, walaupun dia kerjakan solat tanpa bertayamum, walaupun dia solat dengan memakai pakaian yang ada najisnya. Allah qala Allah ta'ala, Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimalnya. Itulah yang paling maksimal, ya, kemampuan yang maksimal. Hatta walau salla ila ghairi qiblatin idza kana la yastati'u al-istiqbala istiqbala al-qiblati fa salatuhu sahihah, sampai-sampai dia salat walaupun tidak menghadap kiblat, kalau seandainya dia tidak bisa merubah kiblatnya, ya, maka dia salat keadaannya kemana arahnya pun maka sholatnya adalah sah. Ya, ya seperti kadang-kadang subhanallah, saya tidak tahu sih, karena saya tidak pernah tanya masing-masing. Mudah-mudahan aja sholat. Orang yang pulang umrah, kalau dari umrah kan sholatnya, sholat subuhnya di atas pesawat. Saya nggak tahu apakah tidur atau bagaimana, wallahu a'lam. Ya, walhasil ini adalah harus menjadi i'tibar. Apakah dia, oh nanti saya akan sholatnya nanti di Indonesia, wallahu a'lam. Walhasil ini adalah semua keadaan apa? Keadaan kebodohan yang menyebabkan mereka telah jatuh kepada kekeliruan yang besar. Maka dia kalau tidak bisa dia berwudu, dia bertayamum. Kalau seandainya dia tidak bisa bertayamum, apalagi tidak ada tanah untuk dibawa, ya udah dengan keadaan apa? Fattaqullah mastata'tum. Ya. Oh, celana saya kena najis kayaknya. Sudah dia pergi ke WC. Dia cuci bagian yang kena najisnya aja. Ya, kita sudah mempelajari bagaimana cara membersihkan dengan air yang mengalir, yakni kita kan bisa untuk menyiramnya. Dan itu bisa dilakukan. وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ تَهَاوُنًا. Siapa meninggalkan sholat karena meremehkan, melalaikannya, أَوْ كَسْلًا, atau karena malas, مِنْ غَيْرِ جُهْدٍ لِوْجُوبِهَا, bukan dengan alasan mengingkari kewajibannya, مِنْ غَيْرِ جَهْدٍ لِوْجُوبِهَا kafara ala sahih. Maka Syekh Shalih Fauzan di sini lebih cenderung mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat malas. Ini pada pemuda ini. Ada orang yang sholat enggak mau sholat karena kurang mood. Subhanallah. Seharusnya pada waktu dia gundah gulana lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala sahih min qawli al-ulama. Ya, menurut yang sah dari dua pendapat ulama yang berbeda. Bal huwa as-sawabu alladhi tadullu alaihi al-adillatu. Malah dialah yang benar yang ditunjukkan oleh dalil-dalil. Apa? Kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena meremehkan sholat, dianggap ada suatu hal yang ditinggalkan, atau karena malas, ya. Dan ini banyak sekali, ya, banyak sekali. Apalagi terkadang orang yang buka usaha di sore hari, buka usaha sebelum asar, itu coba tanya sholat asarnya, tanya sholat maghribnya. Ya, kadang-kadang maghrib ini banyak pelanggan. Kalau sholat isya tanya bisa aja, nanti saya sholat isya. Tapi kalau maghrib gimana deh? Ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti baina rojuli baina syirki wal kufri terkus sholat, antara seseorang dan antara syirik dan kufur adalah meninggalkan sholat. Yani pembatasnya ini, benang merahnya itu adalah di dalam meninggalkan sholat. Rawahu Muslim wa ghairi minal adillah. Fayambagi al-isha'ah an tarikiha wa bitarkiha lifdaha hatta isalli. Perlu diisha'ah, disebarkan, ya, tentang meninggalkan sholat itu, disebabkan karena dia meninggalkan, agar diungkapkan kekeliruannya, ya, sehingga dia sholat. Fala yang bagi assalamu alaihi, enggak boleh sholat salam kepada dia. Kalau di Arab Saudi itu masya Allah, mereka memiliki namanya adalah Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, sebuah lembaga yang mengajak kepada yang kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau datang waktu sholat, mereka berkeliling, disapor atau disokong oleh polisi. Ya, pergi ke tempat-tempat rekreasi, di situ diinformasikan sholat, sholat, sholat, sholat. Ya, 10 menit sebelum azan mereka sudah menginformasikan. Kalau rumah makan 10 menit itu sudah tutup order. Sebelum azan ya, sudah tidak ada order baru. Ya, tidak ada orderan lagi. Nanti setelah sholat. Ya, wala ijabatu da'watihi, tidak boleh memenuhi undangannya. Hatta yatuba wa yuqimus shalah, sampai dia bertaubat dan menegakkan salat. Li'anna as-salata 'amududdin wa hiya al-fariqatu bainal muslim wal kafir. Karena salat itu adalah tiang agama dan dia adalah pembeda antara seorang muslim dan kafir. Famahma 'amila al-'abdu min al-'amal, berapapun amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba, fa innahu la yanfa'uhu, amalan itu tidak bermanfaat baginya, madama mudhayyan lis-shalah, selama dia menyia-nyiakan salat. Karena yang menjadi barometer itu adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah salatuhu. Ya. Fa in saluhat saluhu sa'iru 'amalihi. Wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Amalan yang paling pertama yang akan ditanya nanti pada hari kiamat orang hamba itu adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, baiklah seluruh amalannya. Jika sholatnya jelek, buruk, rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Jadi oleh karena itu tidak ada gunanya puasa orang yang tidak sholat. Ada orang puasa Ramadan tapi tidak sholat, gak ada gunanya. Ya, karena yang menjadi barometer penilaian seibadahnya itu adalah sholatnya. Ya, kalau misalkan di kepegawaian, yang menjadi barometer utamanya adalah kedisiplinan hadir. Ya, dia disiplin nggak? Kalau nggak disiplin udah coret, walaupun dia punya karya. Ya, karena barometer awalnya. Ya, nas'allahu al-'afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita keselamatan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, mudah-mudahan bermanfaat. Kita coba lihat pertanyaan, kalau seandainya ada ya satu atau dua pertanyaan kita jawab. Pertanyaan masya Allah cukup banyak ya. Taib, pertanyaan bagaimana hukumnya ketika kita hendak mendoakan mayit di sisi kuburannya dalam posisi duduk? Mohon penjelasan. Enggak, dalam kondisi berdiri kita menghadap ke kiblat. Kalau seandainya kuburannya antara kita dengan kiblat, sudah kita berdoa. Tapi doanya itu adalah menghadap kiblat ya, dan itu adalah di antara adab-adab berdoa. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum asuransi yang ditanggung perusahaan tempat kita bekerja, Ustaz? Ya sudah, berarti kita tidak membayarnya. Ya, yang menanggungnya adalah perusahaan kita. Saya mau bertanya, sholat taubat kapan dilaksanakan dan berapa rakaat? Apakah sesudah sholat tahajud harus diakhiri dengan sholat witir dan berapa rakaat? Dari anak di Padang. Sholat sunat taubat itu dikerjakan setelah kita melakukan maksiat. Setelah kita mau melaksanakan maksiat, kita bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, kemudian kita iringi dengan sholat dua rakaat. Ya, bukan mengerjakan dua rakaat setiap malam dengan niat sholat taubat, tidak. Tapi sholat taubat itu setelah melakukan maksiat itu, seorangnya kembali kepada Allah, orang yang melakukan itu dia memohon kepada Allah pengampunan dan dia mengerjakan sholat dua rakaat. Sesudah sholat tahajud kita akhiri dengan witir. Witirnya boleh minimal adalah satu rakaat dan boleh tiga rakaat atau 5 rakaat dan seterusnya. Minimal 1 rakaat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan salatul laili matna matna, salat malam itu adalah 2 rakaat. Fa idza khasyi ahadukum subh, jika salah seorang di antara mukhawatir datangnya subuh, fal yutir bi wahida tutiru bihi tutiru biha ma qad shalla, maka hendaklah dia witir 1 rakaat, dengan demikian dia menutup apa yang telah dia kerjakan. Jadi minimal adalah 1 rakaat. Kalau yang 3 rakaat dikerjakan 2-1. Tapi demikian, karena waktu sudah terlalu panjang, ya mudah-mudahan pertanyaan yang lain bisa kita jawab pada waktu yang lain. Shallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.